Halaman 312. Sebelah kiri 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. 97. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Baris ketujuh, surah ke-20, Toha, termasuk surah Makkiyah, 135 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Toha. 2. Ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. 3. Illa tadhkiratan liman yakhsha. 4. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. 6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. 7. Wa in tajahhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. 9. Wa hal ataka hadithu Musa. 10. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى. 11. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. 12. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.